Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwa orang-orang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu jika disebutkan nama Allah, hatinya akan bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya pun akan bertambah. Maka marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan iman tersebut. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini pun kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita tambahan iman, memberikan kita ketakwaan, dan memberikan kita kekuatan agar kita bisa mengamalkan ilmu kita sebagaimana kita senantiasa bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih dalam upaya mengikat bab yang sangat luas ini, bab yang sangat dalam ini. Namun dengan taufik dari Allah, Imam Nawawi bisa membuat sangat sederhana dan simpel. Tapi pertanyaannya, bisakah kita menyelami seluruh hikmah yang berada di bab ini? Kalau ulama tuh sekali baca langsung mengerti berbagai macam hikmah. Sebagaimana diriwayatkan, Imam Syafi'i itu bisa memetik dan menyelami puluhan hikmah dari hadis ya Aba Umar ma fa'ala Nugair, wahai Abu Umar, apa yang sedang dikerjakan oleh Nugair. Nugair itu burungnya yang mati. Jadi ini anak kecil punya burung namanya Nugair, burungnya meninggal, burungnya mati. Lalu Nabi lewat, Nabi tanya, wahai Abu Umar, namanya anaknya Abu Umar, kenapa itu si Nugair? Itu cuma potongan kecil aja. Imam Syafi'i bisa mendapatkan puluhan faedah, puluhan hikmah. Nah kalau kita kan udah dikasih keterangan berjam-jam juga gak mudeng-mudeng, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka beda emang. Makanya kita butuh syarah, butuh keterangan. Nah ini upaya untuk mengikat ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Nah, hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tipe-tipe orang dalam bertawakal dan beribadah. Tipe-tipe orang dalam bertawakal dan beribadah. Ini penting. Ini sangat penting buat kita. Dan ini salah satu pesan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan tipe-tipe ini kita ambil, kita sitir dari keterangan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim dalam fatwa beliau dan Tadmuriyah. Mari kita langsung masuk ke keterangannya. Jadi kata beliau, manusia itu dalam menjalani kehidupan, dalam beribadah dan dalam bertawakal, itu terbagi menjadi 4 tipe. Terbagi menjadi berapa? 4 tipe. Nah, kita nih terbagi menjadi 4 tipe. Nanti kita lihat kita nih yang keberapa kira-kira. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, kata beliau, yang buruna ila janibil amri wan nahyi wal ibadati wat ta'ah syahidaini li ilahiyati rabbi subhanahu alladhi umiru an ya'buduh. Tipe yang pertama itu orang-orang yang melihat dan fokus pada perintah dan larangan. Melihat pada perintah dan larangan Allah. Melihat dari sisi ibadah dan ketaatan. Jadi mereka fokus melihat perintah dan larangan, terus rajin ibadah, atau fokus kepada ibadah dan ketaatan. Mereka bersaksi tentang ilahiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah lah yang satu-satunya berhak diibadahi, dan mereka tahu mereka diperintahkan untuk beribadah. Namun, nah ini namunnya, wala yanzuruna ila janibil qada'i wal qadar wat tawakkuli wal isti'anah. Tapi mereka tidak melihat sisi qada dan qadar, dan tidak melihat sisi tawakal dan meminta pertolongan. Gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi tipe ini itu niatnya baik, kata para ulama. Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, fahum ma'ahusni qasdihim wa ta'zimihim li hurumatillah. Mereka dengan niat baiknya dan semangat memuliakan memuliakan perintah dan larangan Allah dan syiar-syiar Allah, tapi akhirnya mereka lemah dan akhirnya gagal. Jadi mereka semangat ibadah, mereka tuh punya keinginan ingin semangat ibadah gitu loh. Mereka punya keinginan ingin semangat ibadah. Tahu, aku ini harus sholat, aku ini harus puasa, aku ini harus jaga zikir pagi petang. Aku mau ngaji, aku mau berteman dengan orang-orang soleh. Aku ingin hijrah, pokoknya udah mantap deh ke arah sana. Tapi akhirnya mereka jatuh pada kelemahan dan kegagalan. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, itulah yang akan memperkuat hamba dan yang akan memudahkan dan memuluskan jalan ibadahnya. lagi, ini kok tipe yang ini nih jamaah. Jadi dia tahu aku nih harus sholat, aku mau belajar, tapi dia lupa minta pertolongan sama Allah. Dia lupa atau tidak memperhatikan bergantung sama Allah, bertawakal sama Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya. Simpel aja deh. Dia enggak baca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi ibadah tapi enggak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ngandelin kekuatan sendiri. Ibadahnya ngandelin ilmu sendiri. Ibadah ngandelin pengalaman pribadi. Gak minta pertolongan sama Allah. Gak meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Gak bertahan lama. Kalaupun ibadah, gak khusyuk, kurang menghayati, kualitasnya rendah, dan kemungkinan besar gak langgeng. Kemungkinan besar akan tersungkur. Ini dikatakan para ulama. Kenapa? Karena tawakal dan isti'anahlah yang akan memperkuat kita jamaah. Kan itu yang dikatakan, yang dibawakan Imam Nawawi, man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupkan. Pemahaman terbalik, orang yang enggak bertawakal kepada Allah, Allah enggak akan cukupkan. Itu kan surat At-Talaq ayat 3 yang sudah kita pelajari. Makanya ini kan sebatas mengikat apa yang sudah disampaikan Imam Nawawi. Hadirin Allah muliakan. Nah ini coba kita renungkan. Jangan-jangan kita tipe yang ini. Tadi sholat subuh minta pertolongan sama Allah enggak? Kajian nih kajian. Minta pertolongan enggak sama Allah? Benar-benar begitu nunggu kajian dimulai, ya Allah tolong saya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Nah itu bertawakal kepada Allah, saya serahkan sama Allah, tolong kasih ilmu yang bermanfaat. Kita udah baca zikir pagi belum? Sebelum beraktivitas ini, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Udah belum kita baca itu sebelum kita aktivitas di hari ini? Udah minta tolong belum? Kita udah jaga sholat belum? Udah duha nak? Kemarin kita sholat duha nggak? Bukan kalau berfirman wasta'inu bis sabri was salat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat, surat Al-Baqarah 45. Ah kita udah mengerjakan sholat dengan salah satu tujuannya agar Allah tolong kita di hari ini atau di kemarin atau di lusa, atau kita ngandelin kemampuan kita. Nah seringkali ini yang jadi PR kita nih. Kita nih sering minta pertolongan sama Allah hanya dalam urusan uang, urusan duit. Makanya kan seringkali tawakal itu identik dengan rizki. Rizki yang bermakna materi saja. Padahal tawakal harus dilakukan secara komprehensif dan khususnya ibadah. Ketika misalnya waktu sholat 5 menit lagi atau azan dikumandangkan, ada gak perasaan ya Allah tolong saya Allah sehingga saya bisa beribadah? Agar saya bisa beribadah dengan baik, minta tolong sama Allah. Ini orang-orang ini gak minta tolong. Ada orang ingin jadi orang ikhlas tapi gak minta tolong sama Allah. Ingin menerima takdir tapi gak minta tolong sama Allah. Yang dilakukan curhat sana, curhat sini, cari dukungan sana, cari dukungan sini. Hadirin, itu kata para ulama, yaglibu alaihimu da'fu wal ajzu wal khidlan, atau khudlan. Dia akan kalah di perjalanannya, kalah. Dia akan lemah, dia enggak akan, dia akan tidak berdaya, dan dia akan gagal. Kenapa? Karena itu tadi, isti'anah, isti'anah itu minta pertolongannya. Tawakkul, bertawakal, dan kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, itulah yang akan memperkuat hamba. Dan itu akan memuluskan jalan ibadahnya. Itu tuh jamaah sekalian. Dari sisi ibadah, lupa minta pertolongan, lupa menyerahkan segala daya dan kekuatan kepada Allah. Akhirnya sholat, zikir, istiqomah, hijrah ngandelin diri sendiri, dan hasilnya gagal. Itu camkan, hasilnya gagal. Hijrah ngandelin diri sendiri gagal. Mau rajin ngaji, rajin nuntut ilmu, mau mengkhatamkan Riyadhus Shalihin misalnya, tapi ngandelin diri sendiri gagal, dia tadi akan futur nih. Semangat awal-awalnya ya, semangat ikut kajian Riyadhus Shalihin, ikut kajian Riyadhus Shalihin, lupa minta pertolongan kepada Allah secara konsisten, gagal. Emangnya gampang apa mengkhatamkan buku setebel itu? Itu kan tebel banget tuh buku. Terus kita secara umum satu pertemuan satu hadis, satu hadis. Itu kalau hadisnya simpel, kalau hadisnya panjang kadang-kadang kita pecah lagi. Emangnya bisa kalau tanpa pertolongan Allah? Gak bisa. Lihat aja gagal deh. Kita kajian gak minta pertolongan, gagal. Kita kajian minta pertolongan tapi hanya formalitas, gagal. Gitu. Kita mau jadi suami yang baik, gak minta pertolongan sama Allah, gagal. Kita mau jadi istri yang soleha, mau taat sama suami, gak minta pertolongan sama Allah, cuman dengerin kajian ngangguk-ngangguk, ya benar juga kata Pak Ustadz ya, udah deh besok aku mau jadi istri yang soleha, tapi lupa minta pertolongan sama Allah. Lihat aja, ngelihat muka suami pasti ribut lagi kalau ada masalah. Kita mau ninggalin, pokoknya gue gak boleh marah-marah lagi. Kata Nabi SAW, la taghdab. Tadi baru ngaji itu, ternyata ada hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Ah. Udah tahu ilmunya, tinggal diamalin. Tapi lupa minta pertolongan kepada Allah. Lupa, ya Allah tolong saya biar enggak marah lagi. Udah saya serahkan aja deh. Saya enggak mampu mengontrol diri saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya Allah. Lupa minta tolong sama Allah. Lihat aja, ngomel-ngomel lagi nanti bibi lah dimarahin, sopir lah dimarahin, anak-anak diomelin, suami lah dilawan, atau istri lah dijadikan kambing hitam, boleh marah-marah terus deh. Kenapa nggak minta pertolongan sama Allah? Padahal udah punya niat baik, ini bukannya malas ini ya, udah punya niat baik, udah semangat gitu loh. Makanya kan kata para ulama, fahum ma'husni qasdihim wa ta'zimi li hurumati law sya'irihi yaglibu alaihim da'f wal ajz wal khudlan. Mereka walaupun niatnya baik dan ingin memuliakan Allah, niatnya udah ingin memuliakan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ingin menghidupkan syiar-syiar Allah, tapi akan gagal. Karena hanya lihat dari sisi ibadah aja, hanyalah dari sisi perintah dan larangan. gue harus begini, gue harus begini. Aku gak boleh ini, aku gak boleh ini. Aku udah belajar, tapi gak minta pertolongan sama Allah. Gagal. Gagal. Gagal. Makanya kan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Manusia terbaik saja Rasulullah SAW sampai mengucapkan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau biarkan aku mengandalkan atau bertumpu pada diriku semata walaupun sekejap mata. Tarfata'in, sekejap mata. Jangan biarkan saya mengandalkan diri saya walaupun sekejap mata. Itu Rasulullah SAW. Itu manusia terbaik. Lalu kita mau ngandalin diri kita? Subhanallah. Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Diri kita tuh lemah. Diri kita gak sanggup. Jadi benar juga kak, ketika orang, aduh Ustadz aku kayaknya gak sanggup deh. Emang benar gak sanggup. Makanya minta pertolongan sama Allah. Makanya kan kata Nabi SAW, al-ma'unah ta'ti al-abda minallah ala qadril mu'nah. Pertolongan itu didatangkan ke seorang hamba dari sisi Allah tergantung atau sesuai dengan kadar ujian. Jadi pertolongan itu didatangkan, bukan lahir dari dalam diri sendiri. Diri kita tuh lemah. Pertolongan itu bukan diproduksi diri kita sendiri, bukan. Pertolongan itu didatangkan dari Allah kepada seorang hamba. Itu konsep kita. Jadi nggak ada ceritanya, nggak pede. Emang kita ini semua lemah. Tinggal sekuat apa kita meminta pertolongan, lalu lakukanlah perjuangan. Pertolongan itu bukan produksi dalam negeri, ya itu bukan produksi dalam negeri. Artinya dalam diri kita sendiri itu pertolongan dikasih sama Allah. Kekuatan tuh dikasih sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah. Yang kedua, yashhaduna rububiyyatal haqqi wa iftiqarahum ilayhi wa yasta'inuna bihi lakin ala ahwa'ihim wa adwaqihim ghayra nadhirina ila haqiqati amrihi wa nahi wa ridahu wa ghadabuhu wa mahabbata. Ngerti enggak jemaah? Enggak ya, enggak apa-apa. Nanti saya terjemahin. Yang kedua ini kelompok orang, tipe orang yang bersaksi tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oh, pokoknya yakin banget Allah itu maha berkuasa. Mereka bersaksi itu Allah maha berkuasa. Allah maha ngatur. Allah fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Dan mereka bersaksi bahwa diri mereka lemah di hadapan Allah. Nah ini, lemah di hadapan Allah. Wah, kita mah gak ada apa-apanya lah. Gak bisa kita. La haula wa la quwata illa billah. Wa yasta'inuna bihi. Dan minta pertolongan sama Allah. Nah ini bagus nih, minta pertolongan sama Allah. Namun yang jadi masalah, kata para ulama, lakinna ala ahwa'ihim wa adhwaqihim. Tapi pada saat action, pakai hawa nafsu, pakai selera pribadi, bukan pakai tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan pakai perintah Allah dan Rasulnya. Ghairu nadhirina ila haqiqati amrihi wa nahyi, tidak melihat perintah dan larangan Allah. Wa ridahu wa ghadabihi wa mahabbatihi, dan tidak melihat apa yang membuat Allah ridha dan apa yang membuat Allah murka dan apa yang membuat Allah cinta. Jadi udah suka-suka deh. Pakai selera, pakai hawa nafsu. Pakai selera, pakai hawa nafsu. Benar minta pertolongan pada Allah. Oh, pokoknya saya udah minta tolong sama Allah. Ayo udah kita kerjain. Pak, mohon maaf. Kayaknya keputusan Bapak ini haram. Loh, kok haram? Udah jangan banyak bicara deh. Ini kita ini lagi susah. Allah tuh Ghafurur Rahim. Allah juga ngerti kok niat kita apa. Jadi yang haram dilabrak aja. Ada sebagian wanita doanya kencang. Pokoknya aku tuh baca la ilaha la haula wala quwata illa billah. Kalau keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Namun keluar enggak pakai hijab misalnya, buka aurat. Yang penting kan udah tawakal nih. Pokoknya udah suka-suka dia aja. Pakai hawa nafsu aja, pakai perasaan. Pakai perasaan. Enggak melihat perintah dan larangan dan enggak memperjuangkan itu. Aku udah berdoa kepada Allah. Tapi aku tetap enggak mau ketemu sama dia. Tetap enggak mau ketemu sama dia. Tetap main ego. Harusnya kan doa sama Allah lalu berjuang lawan itu nafsu dan lawan itu ego. Nah, ini ada tipe yang begini juga. Pokoknya udah doanya rah bagus. Mintanya udah la haula wala quwata illa billah. Lalu kalau keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah bismillah. Tapi menjalani kehidupan tidak berkiblat pada perintah Allah dan larangan Allah. Tidak berkiblat pada perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan ridho Allah sebagai tolak ukur, cinta Allah sebagai tolak ukur, dan murka Allah sebagai tolak ukur. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini, dipastikan mereka akan gagal. Dipastikan mereka akan gagal. Gagal. Dan tawakal mereka itu hanya klise saja. Gitu. Hanya lisan. Lisan baca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kalau benar-benar diserahkan seluruh urusan, maka mereka mau diatur sama Allah. Dan mereka tidak akan mengedepankan nafsu mereka, ego mereka, dan selera mereka. Tapi secara casing itu tadi, kesannya sih isti'anah, kesannya tawakal. Gitu. Casingnya itu tawakal, isti'anah. Tapi dari sisi ibadah enggak. Kan gitu kan, pernah ngeliat orang gitu gak sih? Kalau bahasanya, kita serahkan aja sama Allah, tapi waktu sholat asar, gak sholat dia kan begitu ya. Ketemu gak sih orang-orang kayak gitu tuh? Kalau bahasa, kalau ngomong tuh asik, kita serahkan aja sama Allah, tenang aja, serahkan sama Allah. Iyalah mak, pastilah kita serahkan semua sama Allah. Mas, udah waktu maghrib mas, dia gak sholat, gimana serahkan sama Allahnya? Dia gak pernah baca Quran dan gak pernah mau belajar baca Quran, lalu Anda mengatakan serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah? Gak bisa. Ikuti perintah dan larangan Allah, jangan pakai nafsu kita, gak akan berhasil ini. Jadi bayangin aja mas, sekarang kita nih introspeksi diri. Dan kalau kita ada dalam tipe-tipe ini, itu menunjukkan bahwa ulama kita tuh sudah memaparkan dan sudah menjelaskan. Jadi udah jangan dipertahankan kalau salah. Kita ini bukan kasus baru gitu loh. Ini udah dijelaskan para ulama bertahun-tahun yang lalu bahwa ini pola nggak akan berhasil gitu. Ini kan bukan kita kasus baru, terus dipelajari, kita jadi sampel, terus di research sama mereka, oh ternyata ada begini. Enggak. Kalau kita termasuk yang pertama, atau termasuk yang kedua, udah tinggalin itu pola. Karena udah pasti gagal. ulama udah jelaskan dari zaman baheula, artinya udah zaman dulu gitu loh. Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Karim dan hadis Nabi SAW. Tinggalkan pola ini. Pola yang pertama, pola yang kedua. Pola yang ketiga. Wa man wa huwa man a'rada an ibadati law isti'anatihi bihi fa haula'i syarrul aqsam. Pola tipe yang ketiga kata para ulama, yaitu orang-orang yang tidak atau berpaling dari ibadah dan berpaling dari tawakal. Berpaling dari ibadah dan berpaling dari isti'anah. Dan ini yang paling buruk kata para ulama. Paling buruk. Enggak minta pertolongan dan enggak mau sholat. Enggak minta pertolongan dan kalau bertindak hawa nafsu, bertindak selera, bertindak ego. Udah. Ini yang paling buruk. Udah enggak ada dua sisi itu. Gitulah. Ini yang paling buruk. Udah gak sholat, ngebanggain diri sendiri, kan gitu ya. Ini semua gua yang ngelakuin nih. Nah, kalau bukan gua, gak akan bisa semaju ini. Terus, berapa menit kemudian masuk waktu sholat asar. Pak, kita sholat dulu. Ah, gak ada deh. Kalian aja yang sholat. Saya masih ada meeting. Jadi udah gak sholat. Dan mengatakan ini semua gua nih, ini semua saya yang lakukan. Saya berjuang. Mau dengar nggak cerita perjuangan saya? Pokoknya yang diangkat dia, lupa minta pertolongan sama Allah. Dan emang nggak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti gagal. Pasti gagal. Yang keempat ya maaf, yang keempat. Wal qismul mahmud. Inilah tipe yang terpuji kata para ulama. Wa huwa halul ladzina haqqaqu. Dan merekalah atau tipe inilah yang berhasil mewujudkan, mengejawantahkan di dalam kehidupan mereka surat yang sangat familiar dalam diri kita, Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Allah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini yang keempat. Beribadah dan meminta pertolongan. Beribadah dan minta pertolongan. Dan inilah orang-orang yang berhasil mewujudkan, merealisasikan dan mengejawantahkan firman Allah dalam surat Hud ayat 123. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Allah berfirman, "Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh." Dan milik Allah lah hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan seluruh urusan itu dikembalikan kepada Allah. Seluruh urusan, ini bukan hanya urusan kita. Kita ini simple banget. Kita hanya satu orang dari miliaran manusia di dunia pada detik yang sama. Kita belum bicara yang udah meninggal dan sebagainya. Kita hanya satu orang dari miliaran manusia di detik dan hari yang sama. Masa gak bisa Allah selesaikan? Semua urusan itu dikembalikan ke Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Semua urusan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Maka fa'buduhu. Maka beribadalah kepada Allah. Wa tawakkal 'alaihi. Dan bertawakkallah kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan sekali-kali, ini yang harus kita pegang jemaah. Sekali-kali Allah tidak akan lalai, tidak akan miss dari apa yang kalian kerjakan. Kalaupun kita udah berminta pertolongan, lalu beribadah, tapi kita melihat hari ini belum ada perubahan. Ingat ayat ini, Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. yakin bahwa ini yang terbaik, yakin bahwa Allah tahu timing yang paling tepat buat kita, tahu timing. Allah nggak tidur jamaah, Allah nggak ngantuk, dan Allah tidak lalai. Allah tahu perjuangan kita. Allah tahu kita udah minta dan ngemis kepadanya subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah kasih. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Berarti yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Dan barang siapa yang beribadah, Allah akan kasih kehidupan yang bahagia. Itu janji Allah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, kami akan kasih kehidupan yang bahagia. An-Nahl 97. Allah enggak mungkin, Allah tidak mungkin lalai. Allah tidak mungkin lalai. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, maka tipe ini menggabungkan antara ibadah dan tawakal, menggabungkan antara ibadah dan meminta pertolongan. Fasta'anu bihi 'ala ta'ati. Mereka meminta pertolongan agar bisa taat kepada Allah. Wa syahidu annahu ilahuhum alladzi la yajuzu an yu'bada illa iyyah bi ta'atihi wa ta'a bita'ati wa ta'ati rasulihi. Dan di waktu yang sama mereka bersaksi bahwa Allah adalah ilah mereka yang tidak boleh diibadahi kecuali dirinya, dan diibadahi dengan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada rasulnya. Gitu. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah, lalu eksekusinya apa? Ikut apa yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan sallallahu alaihi wasallam, dan jauhi apa yang Allah larang dan apa yang Nabi larang. Udah selesai, gitu aja. Lakukan secara simpel aja. Minta pertolongan, lalu begitu ini enggak boleh, cari jalan lain. Perbodohan, cari jalan lain. Udah jangan nabrak deh. Nabrak gagal udah, gagal. Tapi jalan lain agak muter, udah muter aja. Yang penting kan sampai, dan yang penting ketika muter perjalanannya nikmat. Kalau dilakukan dengan ikhlas tuh pasti nikmat. Yang jadi masalah kita nggak ikhlas. Jamaah, al-Imam Nurqayyim itu sampai mengatakan begini: walau tawakkal al-'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkuli fi izalati jabalin 'an makanihi wa kana ma'muran bi izalatihi la azalahu. Kalau saja seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dalam untuk misi memindahkan gunung dari tempat dan posisinya, memindahkan gunung, misalnya Gunung Salak mau dipindahin ke Kalimantan misalnya. Kalau seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dalam misi memindahkan sebuah gunung dari tempatnya ke tempat yang lain, wa kana ma'muran bi izalati, karena ni hamba diperintahkan Allah untuk memindahkan gunung tersebut. Jadi kalau ada perintah mindahin Gunung Salak atau mindahin Rinjani atau suruh pindahin Himalaya, Gunung Everest suruh pindahin, ada perintah seperti itu, lalu dia bertawakal dalam menjalani perintah itu, la azalahu, maka dia akan berhasil memindahkannya. Allahu Akbar. Itu lihat konsep para ulama. Jadi kalau ada perintah seperti itu, enggak, perintah itu enggak ada jemaah. Tapi pesannya apa? Perintah seberat apapun, perintah seberat apapun, kalau memang itu diperintahkan Allah kepada kita, kalau itu memang perintah Allah kepada kita, lalu kita lakukan itu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi minta pertolongan kepada Allah, dan jangan cari opsi lain. Udah jalanin itu. Seberat apapun, kalau memang itu perintah Allah, itu takdir Allah, itu ketetapan Allah, kita jalani dengan meminta pertolongan kepada Allah, kita akan berhasil lewati itu. Ini konsep mahal, jemaah. Ini mewah sekali. Dijelaskan para ulama. Memindahkan gunung itu mustahil, jemaah sekalian. Tapi kalau ada perintah seperti itu, gak ada perintah memindahkan gunung. Tapi kalau perintah seperti itu, kalau mungkin nanti di masa depan gak mustahil kali, kita gak tahu gimana teknologi. Tapi pada dasarnya, atau untuk semua orang, kalau dijadikan fardu ain ya mustahil. Kalau ada perintah itu, lalu kita hadapi dengan bertawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kita akan berhasil. Jadi pesannya sekali lagi, hal seberat apapun, hal seberat apapun, kalau memang itu ditetapkan Allah untuk kita, diperintahkan Allah kepada kita, lalu kita hadapi, ingat, bukan menghindar, tapi kita hadapi dengan meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kita akan berhasil melewatinya. Seberat apapun, walaupun orang mengatakan ini mustahil, gak mungkin, mustahil, asal itu perintah Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bertawakal kepada Allah. Makanya masih ingat ucapan dari Hajar alaihissalam, ketika ditinggal oleh suami tercinta beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, di lembah yang tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, padang batu yang gersang. Lalu suami beliau yang tidak lain tidak bukan adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan istrinya dan anak mereka di tempat seperti itu. Apa pertanyaan pemungkas Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Allah perintahkan aku bertahan di sini. Allah perintahkan aku menjalani kehidupan di sini, meninggalkan istri dan anak di lembah yang bernama Bakkah pada saat itu. Namanya kan kalau enggak Bakkah, Mekkah. Bakkah pada saat itu. Itu seperti misi bunuh diri, jemaah. Seperti enggak ada kehidupan. Enggak ada air. Lihat pertanyaannya dalam, apakah Allah yang perintahkan ini? Ketika Nabi Ibrahim merespon dengan ya, apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah enggak akan sia-siakan kami. Allah tidak akan menelantarkan saya dan anakmu. Allah tidak akan membiarkan kita hancur di sini. Allah enggak akan menyia-nyiakan saya dan anak kita. Udah diam tuh, gak ada banyak omong, gak ada ngamuk, gak ada marah, gak ada stres, enggak. Dan akhir dari cerita itu apa? Sad ending. Mati kelaparan, mati kehausan. Akhir dari cerita itu bukan hanya selamat, bukan hanya selamat, tapi keberkahan yang luar biasa. setidaknya berkahnya banyak banget. Tapi kita sebutkan dua. Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail. Yang kedua Zam-Zam. Air Zam-Zam yang kita nikmat. Dan dua keberkahan itu sampai detik ini kita nikmati. Kita menikmati sunnah Nabi SAW sampai hari ini. Kita menikmati ajaran Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan sampai hari ini kita menikmati air Zam-Zam. Hadirin Allah muliakan. Beribadah dan tawakal selalu bermain demikian. Orang-orang beriman cara hidupnya adalah beribadah, minta pertolongan. Jalani, minta pertolongan. Jalani, minta pertolongan. Jalani, minta pertolongan. Pertanyaan simpel, ini perintah Allah bukan? Ini halal apa ini haram? Kita punya dalil tidak? Kalau misalnya ini masalah khilaf para ulama, kita cari sesuai dengan ilmu kita. Habis itu minta pertolongan Allah, jalani. Adapun ada kendala atau apa, atau minta pertolongan sama Allah, gak mungkin gagal. Misi kita dalam hidup gak seberat misinya Hajar dan Ismail. Kalau Hajar jadi tolong, apalagi cuma misi kayak gini kita. Kondisi pandemi kita ini berat, tapi lebih berat kondisi Hajar dan Ismail ketika ditinggal. Kita masih bisa upaya vaksin, social distancing, physical distancing, jaga-jaga imunitas. Hajar dan Ismail secara kalkulasi mati jamaah, tinggal nunggu aja kapan bekalnya habis, selesai sudah. Tapi ternyata hidup. Dan Allah kasih pertolongan dari arah yang tidak Allah dari arah yang tidak diduga-duga, dan Allah wujudkan janjinya, fahuwa hasbu, Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Dia memang cukup. Bukan hanya cukup untuk mereka, tapi cukup sampai hari ini cukup. Air Zam-Zam itu sampai hari ini cukup. Subhanallah. Jadi bukan hanya cukup sampai mereka, tapi sampai hari ini cukup. Subhanallah. Makanya simpel, ibadah isti'anah, ibadah tawakal, ibadah tawakal, ibadah tawakal. Ini pola. Kerjakan perintah, serahkan sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Udah kerjakan, gak usah banyak mikir, udah serahkan. Ingat, hidup ini bukan hanya penilaian, bukan hanya hari ini. Masih ada esok, masih ada lusa, masih ada bulan depan. Terlalu prematur kita bilang gak berjalan tuh Ustaz. Ya hari ini gak berjalan. Sabar dulu. Dan kalau kita jeli, mungkin gak berjalan dari satu sisi, tapi sisi lain banyak sekali kemajuan, kebaikan yang dilakukan dan yang terjadi. Tapi cuman kita tidak merasakan karena fokus pada kesulitannya. Kan itu. Fokus pada kesulitan. Akhirnya kita gak bisa melihat kebaikan yang tumbuh di tengah-tengah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perintah memindahkan gunung, lalu kita tetap, kita gak ngeyel, kita gak komplain, kita gak bilang, ya mana mungkin ya Allah, tapi kita berusaha jalani dengan serahkan semua daya kekuatan kepada Allah, kita isti'anah kepada Allah, kita tahu kepada kata ya, para pasti gunung itu berpindah, dan kita berhasil. Allah Ta'ala alam. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz bersama tim jamaah semuanya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Taala. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz, berarti misal kita berdoa itu juga belum ada jaminan kita berhasil melakukan sesuatu ya. Misal berdoa keluar rumah lalu di luar rumah qadarullah ada kecelakaan, berarti kecelakaan itu bukan akibat kita doanya enggak benar, tapi karena memang takdir. Mohon penjelasan, terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Gini jamaah sekalian, yang pertama, pada saat kita berdoa lalu terjadi kecelakaan, yang pertama harus kita lakukan adalah evaluasi. Pertama, doa kita sudah benar atau belum? Tadi, jalankan ibadah dan isti'anah. Misalnya Nabi ajarkan sebuah tuntunan doa, nah kita baca gak doa yang itu? Oh, doanya sudah benar dari Nabi SAW atau dari Allah SWT dalam Al-Quran atau Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, khusyuk gak ketika kita baca? Inna allaha la yakbalu du'aan min qalbin ghafirin lahid. Wa'lamu anna allaha la yakbalu du'aan min qalbin ghafirin lahid. Ketahuilah, Allah gak terima doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Coba evaluasi, khusyuk apa enggak? Fokus gak ketika kita berdoa? Oke. Kalau tidak fokus, tidak khusyuk, tidak, ya itu faktornya. Gimana mau efektif? Allah gak terima, kata Nabi. Allah gak terima doa yang dipanjatkan kalau tidak serius, kalau tidak dihayati, kalau tidak khusyuk, Allah gak terima. Jadi cek khusyuk apa enggak. Lalu yang berikutnya, enggak, aku udah khusyuk. Nah, ketika sudah khusyuk, kita lihat lagi selama perjalanan menjaga perintah dan larangan Allah apa enggak. Ini tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ada orang hanya baca, tapi dalam perjalanan dan pada saat dia keluar dan beraktif, dia nggak jaga yang dia baca, dia nggak menjaga permintaan dia sendiri, dia nggak perjuangkan itu. Ya kan, simpel jamaah, kita minta ya Allah berikan saya rizki, emangnya kita tidur di rumah aja terus rekening kita ditransfer orang gitu? Kan kita harus perjuangkan apa yang kita minta. Nah, dengan apa? Dengan jaga perintah dan larangan Allah. Ternyata kita gak jaga perintah dan larangan Allah, ya itulah faktornya kenapa kita kena hal yang naas. Tapi kalau kita katakan udah dijaga Ustaz, jadi udah semua udah komplit, maka kalau semua sudah komplit, itulah yang terbaik. Kecelakaan itulah yang terbaik buat kita. Itulah cara Allah mengijabah doa kita. Kok? Tapi kan kecelakaan, hadirin. Kecelakaan yang mengandung hikmah yang sangat besar dan jauh lebih besar daripada rasa sakit dan kerugian yang kita rasakan. Jauh lebih besar. Tapi kita yakin. yakin apa enggak? Nah ini bab yakin lagi. Masih ingat kan? Yakin dan tawakal konsepnya apa? Kita lebih ridho dengan apa yang Allah putuskan daripada keriduan kita pada planning, rencana, dan nafsu kita. Itu. Kita lebih ridho dengan apa yang Allah putuskan dibanding keriduan kita terhadap planning kita dan rencana kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu jemaah. Pokoknya itu yang perlu dievaluasi. Dan kecelakaan seperti itu kalau kita udah maksimal, itu hanya akan menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta tim selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, Ustadz, saya ada masalah dengan uang. Bukan kekurangan, tapi saya takut sekali mengeluarkan uang yang sudah saya miliki. Bagaimana Ustadz agar saya tidak terlalu takut mengeluarkan uang karena rezeki sudah Allah atur? Hadirin Allah muliakan. Jamaah sekalian, uang itu dibuat untuk dikeluarkan. Kalau gak pernah dikeluarkan, gak ada bedanya sama uang monopoli atau kertas biasa. Uang itu baru berfungsi kalau digunakan sebagai alat transaksi. Jadi fungsi uang itu emang untuk dikeluarkan. Walaupun gak harus sekarang ya, walaupun ada konsep menabung, tapi bukan berarti dipendam selama-lamanya. Menabung itu untuk dikeluarkan di momen yang tepat. Dan kalau kita tidak keluarkan dengan keinginan sendiri, maka kita uang itu pasti akan dikeluarkan juga kok. Tinggal nunggu timing aja. Mentok-mentok kapan sih kita meninggalkan? Ketika meninggal emang uangnya gak dikeluarkan? Dikeluarkan, dibagi-bagian ke ahli waris. Kita tuh cari uang untuk dikeluarkan, bukan untuk ditanam gitu loh. Gak ada gunanya. Dan yang kedua, hanya jadi hisab aja nanti hari kiamat. Ditanya kan, kan ada dua pertanyaan. Makanya pertanyaan kan dua tentang materi. Min aina taktasaba wa fima anfaqa. Dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda keluarkan? Karena materi itu harus dikeluarkan. Materi itu harus dikeluarkan. Walaupun konsep pengeluarkannya harus dibahas secara detail ya, bukan dihabiskan pada saat ini, enggak. Salah satu bentuk mengeluarkan juga untuk anak-anak dan ahli waris kita. Tapi jelas harus dikeluarkan, gak boleh takut. Terus yang kedua, amalkan kajian kita, minta pertolongan sama Allah agar Allah hilangkan sifat pelit, bakhil, mendekut, dan rasa takut untuk mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa Nabi SAW apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, malas, pengecut, dan pelit, dan buruknya hari tua dan azab kubur. Itu kita minta pertolongan dari sifat pelit. Sifat pelit itu enggak bagus. Dan ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa, Allah firmankan dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'indat lil muttaqin." Bersegeralah menyambut seruan Allah Subhanahu bersegeralah menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? di ayat ke-134 nya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, orang-orang bertakwa yang Allah persiapkan surga buat mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan dan mengeluarkan hartanya pada saat lapang dan pada saat sulit. Itu tadi, lapang dan sulit. Allah taala alam bisawab. Dan ingat terakhir sabda Nabi, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Yang mengurangi harta itu kebakhilan, kepelitan, nah itu mengurangi harta. Sedekah enggak pernah mengurangi harta. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim seluruh umat Islam berada dalam penjagaan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, mengenai tipe orang yang kedua bertawakal di luar secara casing ya, tapi menabrak semua syariat, namun Allah seperti memuluskan jalan urusan mereka. Bagaimana cara kembali kepada Allah agar bisa jadi lebih baik sebagaimana tipe terbaik? Yang pertama, kalau dimuluskan itu istidraj, itu diulur, bukan itu berkah. Kita bermaksiat terus Allah kasih semua dunia ke kita, itu namanya istidraj, itu diulur biar nanti sakitnya lebih parah. Yang kedua, cara kembalinya gimana? Bertobat. Bertobat. Lalu amalkan konsep ini. Ibadah isti'anah, ibadah isti'anah, ibadah isti'anah. Ibadah minta pertolongan kepada Allah, ibadah minta pertolongan kepada Allah, ibadah minta pertolongan kepada Allah. Udah mainnya bersikapnya seperti itu aja. Hadapi, minta pertolongan kepada Allah. Makanya kan ikhlas ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah. Allah taala bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan dan menyimak. Dan semoga Allah menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.